Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala menyebutkan Adillatu Adabil Qabr wa Na'im wa na'imihi min al-Qur'anil Karim. Dalil tentang adab kubur dan kenikmatannya dari Al-Qur'an. Ini pembahasan yang kedua seputar adab kubur dan kenikmatannya. Tadi kita sudah berlalu tentang soal al-malakain, pertanyaan dua malaikat. Pembahasan kedua adalah adabul qabr wa na'imuhu, azab kubur dan kenikmatannya. Dalil-dalil azab kubur dan kenikmatannya dari Al-Quran diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya kau melihat ketika orang-orang zalim dan para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka, keluarkanlah diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan, yang merendahkan, disebabkan apa yang kalian ucapkan terhadap Allah tanpa hak, dan kalian dari ayat-ayatnya sombong. Kata Syekh menyatakan, وَهَذَا خِطَابٌ لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ. Ini pembicaraan kepada mereka ketika mati. Fi ghamaratil maut, dalam tekanan maut, yang kemudian dikatakan akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian, al-yawma tujzauna adzabal huni, sekarang kalian diberi balasan dengan azab yang menghinakan. Naam. Maka waqad akhbaratil malaikah, dan para malaikat mengabarkan, wahum as-sadiqun, dan mereka adalah hamba-hamba yang jujur, annahum hina idzin tujzauna adzabal huni, bahwa di saat itu mereka dibalas dengan azab yang menghinakan. Lihat pada kalimat al-yauma tujzauna adzabal huni. Naam. Maka kalimat ini al-yawma tujzauna dalla ala anna al-murada bihi adzab al-qabr, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah adzab kubur. Kemudian barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan di dalam surah At-Tur ayat ke-45 sampai 47, wa qala Allah ta'ala fadharhum hatta yulaku yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wa lahum yunsarun wa inna lilladhina zalamu azaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun. Syekh menyatakan tentang ayat ini, وَهَذَا يَحْتَمِلُ عَذَابَهُمْ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ فِي الدُّنْيَا. Ini memungkinkan azab bagi mereka dengan al-qatl, dengan pembunuhan atau yang lainnya ketika di dunia. Dan bahwa dimaksud juga dengannya adalah azab barzakh. Wahuwa azhar, dan itulah yang lebih nampak. Itulah yang lebih nampak. Demikian pula barakallahu fikum ayat yang berikutnya dalam surah Ghafir ayat 45 sampai 46. Bisa antum lihat di dalam Al-Qur'an, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Unzuru, Allah katakan annar yu'raduna 'alayha, neraka ditampakkan kepadanya, kepada Fir'aun dan keluarganya, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Wa yawma taqumus sa'atu, dan hari ketika tegak hari kiamat, setelah menyebutkan tentang neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, dan mereka mendapatkan uap panas dari api neraka itu. Naam, sementara yauma taqumus sa'atu, hari ketika kiamat tegak, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, masukkanlah keluarga Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Syekh menyatakan fadzakara azab ad-darain dzikran sharihan. Maka Allah menyebutkan dua azab. Azab pada dua tempat. Dengan penyebutan yang sharih, yang jelas. La yahtamilu ghairuh, yang tidak memungkinkan lagi yang lainnya. Satu, azab ketika di barzakh. Yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, ditampakkan kepadanya neraka setiap pagi dan petang, dan di yaumul qiyamah akan dimasukkan ke dalam azab yang paling pedih. Ikhwan fi din azakumullah, adapun adillah azab al-qabr minas sunnatin nabawiyyah, dalil tentang azab kubur dari sunnah nabawiyyah, di antaranya adalah hadis yang terdapat dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati dua buah kuburan. Faqala, maka beliau menyatakan, innahuma layu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang diazab. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara besar. أَمَّا أَحَدُهُمَا, adapun salah satu dari keduanya, فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ, dia tidak menjaga diri dari air kencing. Ini hati-hati, dari air kencing, percikan-percikan air kencing. Naam, ketika buang air akan menyiprati badan atau pakaian, kemudian sholat, dan tentunya tidak boleh dalam keadaan terkena oleh najis. Atau ketika di rumah, ibu-ibu juga misalnya diingatkan, biasa masih punya bayi yang kadang kencing di sana sini, dibersihkan tidak sesuai dengan cara yang benar di dalam membersihkan air kencing. Disiram misalnya dalam kondisi di keramik, disiram kemudian baru dilap. Ini tidak menghilangkan najis, justru akan menyebabkan apa? Tersebarnya najis semakin banyak. Nah, maka diambil kain. Naam, diambil kain kemudian diperas, disiram dengan air mengalir, terus baru dilap kembali sampai beberapa kali, dua atau tiga kali. Naam, jangan langsung disiram. Barakallahu fikum. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, yang kedua, Fakana yamshi bin namimah, dia berjalan melakukan namimah, mengadu domba. Mendengarkan ucapan si fulan tentang si fulan, dia menukilkan pembicaraannya, disampaikan ke sana, nanti yang sana komentar begini, dibawa lagi ke sana, akhirnya terjadi permusuhan antara dua orang ini, semakin parah, semakin besar. Fahadihi namimah, ini adalah perbuatan namimah, adu domba. Naam, yang menyebabkan kerusakan hubungan di antara dua orang yang sebelumnya saling mencintai. Tsumma da'a bi jaridah, kemudian beliau meminta pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi dua. Naam, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam menancapkan kepada dua buah kuburan tersebut masing-masing separuh. Kemudian menyatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan bagi keduanya selama pelepah tersebut belum kering. Namun di sini ada catatan yang harus difahami barakallahu fikum, bahwa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahu dua penghuni kubur ini sedang diazab. Dari apa? Tahu dari mana? Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu dari wahyu. Kemudian barakallahu fikum, perbuatan ini mengambil pelepah kurma atau yang lainnya dikiaskan ya dengan pelepah kurma kemudian ditancapkan di kuburan, hadzal fi'l khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perbuatan yang khusus bagi nabi, la ala ghairi, tidak kepada yang lainnya. Dan as-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in, para sahabat tidak pernah melakukan yang semisal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga perbuatan kaum muslimin, wallahu alam dari mana dasarnya dan apa tujuannya, apa niatnya, dari menabur bunga di kuburan, menabur bunga, dan secara zahir ini adalah tashabbuh bil kuffar, bentuk tashabbuh meniru orang-orang kafir dari kalangan Nasara, ya, Nasara wala Yahudi, Nasara, tashabbuh kepada orang Nasrani dalam perbuatan tersebut. Tapi subhanallah, banyak dilakukan oleh kaum muslimin dengan menabur-nabur bunga di kuburan. Dan penjual-penjual bunga-bunga itu pun kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin. Nah, minimalnya ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak datang dari agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau wallahu alam, kenapa muncul sebuah pertanyaan, kenapa setiap kuburan mesti ada pohon kamboja? Ini juga Allah alam. Kalau sekedar istilahnya perawatan area kuburan, namun yang nampak adalah pohon kamboja itu luar biasa untuk makan tempat tersendiri di kuburan itu, dan banyak jumlahnya. Yang semestinya satu pohon kamboja cukup untuk satu mayit di situ. Betul tidak? Nah, itu makan tempat tersendiri. Apakah juga kemudian mereka mengkiaskan dengan barakallahu fikum perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menancapkan pelepah kurma, diharapkan azabnya diringankan sebelum kering, sementara kamboja itu adalah jenis pohon yang kelihatannya tidak kering ya. Nah, tumbuh terus dengan bagus, rindang. Nah, wallahu a'lam, apakah itu tujuannya ataukah yang lain? Saya tidak tahu. Nah, namun kalau mereka memaksudkan itu, ini juga satu memang tidak ada dasarnya. Kemudian yang kedua, dari mana kamu tahu dia sedang diazab? Jangan-jangan dia lagi sedang menikmati nikmat kuburnya. Dan itu berarti termasuk penghinaan kepada ahlul kubur. Penghinaan kepada ahlul kubur. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang kedua adalah dalam Sahih Muslim dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bai'am. Kata beliau, kata Zaid bin Thabit, bainama an-nabiyyu fi ha'itin li bani an-najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu. Kami pernah bersama Nabi di sebuah tembok Bani Najjar, beliau di atas bighalnya, dan kami waktu itu bersama beliau. Naam. Ternyata tembok itu hampir mengenai beliau, menimpa beliau. Wa idza aqbur sittatun aw khamsatun aw arba'. Ternyata di situ ada kuburan 6 atau 5 atau 4. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, man ya'rifu ashhaba hadhil aqbur? Siapa yang tahu penghuni-penghuni kubur ini? Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ana, aku tahu ya Rasul. Qala, famata mata haula? Kapan mereka meninggal? Qala fil isyrak, di masa kesyirikan. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha, sesungguhnya umat ini diuji dalam kubur-kubur mereka. Falaula alla tadafanu, seandainya kalian tidak saling memakamkan, lada'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu, niscaya aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian dari adab kubur yang aku dengar. Satu, Rasulullah diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal adab kubur yang terjadi, sebagaimana beliau hadis yang sebelumnya tahu bahwa keduanya sedang diazab. Ini yang kemudian menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, yang menjadikan Rasulullah sedikit tertawa dan banyak menangis. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kalian tidak saling memakamkan, ada yang meninggal, kita makamkan, ya, kita bawa jenazahnya, ditanam. Seandainya kalian tidak saling memakamkan, aku akan minta kepada Allah agar kalian bisa mendengar apa yang terjadi dari azab kubur. Kalau kita bisa mendengarnya, tidak ada yang mau dekat-dekat, tidak ada satupun yang berani. Nah, barakallahu fikum. Namun, oleh karena Allah Azza wa Jalla tidak menampakkannya dan tidak memperdengarkannya kepada kita, termasuk hadis yang telah kita bacakan, seorang kafir dan munafik yudrabu bimatariqa min hadid, dia dipukul dengan palu dari besi, berteriak dengan satu teriakan yang disebutkan dalam riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya palu tersebut dipukul gunung batu dan tidak sebesar gunung. Yasma'uha man 'alayha, penduduk bumi mendengarnya, illa taqalain, kecuali jin dan manusia. Makanya kita senantiasa sering dalam keadaan lalai. Naam, banyak tertawa dan sedikit menangis. Yang banyak tertawa itu sendiri tumitul qalb, mematikan hati. Maka hati kita semakin hari semakin keras, semakin hari semakin keras, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bantu kita. Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Oleh karena itu Rasul berpesan, aktsiru zikra hazimil ladzatil maut, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena tentunya dengan seorang banyak mengingat kematian, berarti dia akan berupaya mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan amal salehnya sebelum kematian datang menjemput dia. Jangan sampai kemudian, barakallahu fikum, sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sampai ketika kematian datang kepada seorang di antara mereka, qala rabbi irji'un, dia kemudian menyatakan, ya Allah, kembalikan aku ya Allah sebentar saja, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku banyak lalai dan meninggalkannya. Kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diutawmiyubasun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya adalah dalam Sahih Muslim dan Sunan Al-Arba'ah, Sunan yang empat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir," jika selesai seorang di antara kalian dari tasyahud akhir, "falyata'awwadz billahi min arba'," hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati al masihid dajjal. Dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah al masih ad dajjal. Ini dibaca setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Dan banyak para ulama yang menyebutkan sampai hukumnya tingkatannya wajib untuk membaca berlindung dari empat perkara ini setelah membaca tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Dalil yang lain dalam as-sahihain dalam Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, waqad wajabatis syamsu, dan matahari telah terbenam. Fasami'a sautan, lalu beliau mendengar suatu suara. Faqala, maka beliau menyatakan, Yahud tu'adzabu fi kuburiha. Seorang Yahudi yang sedang diazab di dalam kuburnya. Nah, yang mendengarnya Rasulullah. Dalil yang lainnya yang kelima adalah dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, kata beliau, dakhalat alayya ajuzan min ujuzi yahudil madinah, masuk menemuiku dua orang tua wanita dari wanita Madinah, sudah tua. Faqala ta'ala, keduanya menyatakan, inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim, sesungguhnya ahli kubur itu diazab di dalam kuburnya. Ini Yahudi. Qalat, kata Aisyah, fakadzabtuhuma, aku mendustakan keduanya. Enggak. Walam un'im an usaddiqahuma, dan aku tidak diberi nikmat untuk membenarkan keduanya. Qalat, kata Aisyah, fakharajata, lalu keduanya keluar. Wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah masuk kepadaku, menjumpaiku. Faqalat ya ras, faqultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasul, inna ajuzain min ujuzi yahudil Madinah, sesungguhnya dua orang wanita tua dari wanita Madinah, dakhalaka alayya faza'amata anna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Naam, keduanya masuk kemudian menyatakan bahwa ahli kubur itu diazab dalam kuburnya. Qala, kata Rasulullah, sadaqata, keduanya benar. Innahum yu'adzabuna azaban, mereka diazab dengan satu azab, la tasma'uhu al-baha'im kulluha, semua binatang mendengarnya. Qalat, kata Aisyah, fama ra'aituhu ba'du, maka aku tidak pernah melihat beliau setelah itu, fi salatin, dari satu salat pun, illa yata'awwadhu min azabil qabr, kecuali beliau berta'awwadh, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ikhwan fi dinillah jazakumullah. Yang terakhir sebelum kita tutup, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, tanbihun ham, peringatan penting. Peringatan penting. Azab kubur dan pertanyaan dua malaikat, keduanya akan menimpa setiap orang yang mati, kata Syekh. Meskipun dia tidak dimakamkan. Maka itu adalah nama bagi alam barzakh dan kenikmatannya. Dia ada antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sebagaimana ayat, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa summiya adzab al-qabr, dinamai dengan azab kubur. Kenapa dinamakan azab kubur? Itu ditinjau dari sisi keumumannya. Bahwa orang kalau mati maka dikubur. Maka orang yang mati disalib, terbakar, tenggelam, dimakan binatang buas, dimakan burung, maka bagi dia jatah azab kubur dan kenikmatan kubur jika memang dia pantas untuk mendapatkannya. Ini yang sudah saya terangkan tadi. Ya. Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dan mengingatkan ini sebagai dan diberi tanda tanbihun ham, peringatan penting atau perhatian penting. Dahulu kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ada seseorang dari umat sebelum kita, dia menyangka apabila dia dibakar jasadnya dengan api, kemudian menjadi debu, lalu sebagian debunya itu dibuang di daratan, sebagian di lautan, di angin yang bertiup kencang. Kalau di sini, di Bali, apa istilahnya? Hah? Ngaben, ya. Pas, ya. Nah, tapi jangan berpesan seperti ini, tolong saya nanti di ngaben. Tidak boleh. Lah dia menyangka bahwa jika dilakukan seperti itu, dia minta ketika mati dibakar. Kemudian debu dari bakarannya ini dibuang di lautan, di suatu hari yang bertiup kencang, di daratan juga disebar. Bahwa dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa awsa banihi an yaf'alu bihi dhalik. Maka dia berwasiat kepada anaknya untuk dilakukan yang demikian. Akhirnya dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lautan untuk mengumpulkan debu tersebut, abu tersebut, dan daratan juga Allah perintahkan untuk mengumpulkannya kembali. Thumma qala, kemudian Allah katakan, qum, bangkitlah. Fa idza huwa qa'imun baina yadayillah, maka dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa'alahu, lalu Allah bertanya kepadanya, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang menyebabkan engkau, yang mendorongmu melakukan perbuatan ini? Faqala, maka dia menyatakan, khasyiatuka ya Rabb, karena takut kepadamu ya Rabb, takut kepadamu ya Allah. Wa anta a'lam, dan engkau tahu aku takut kepadamu ya Allah. Faghafarallahu lah, maka Allah ampuni bagi dia. Walam yafut azabul barzakh, dan tidak luput darinya azab na'am barzakh wa na'imuhu, dan juga kenikmatan tidak luput bagi meskipun dia melakukan yang seperti ini, tetap jika memang dia berhak menerima nikmat kubur akan dia dapatkan, jika berhak menerima azab kubur akan didapatkan. Na'am barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam cerita ini yang Anda sebutkan tadi dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jangan kemudian, saya ingatkan tadi, jangan berpesan kemudian nanti kalau dibangkitkan, ya Allah aku takut kepadamu ya Allah, dan kau tahu aku takut kepadamu. Nah, fahadama ma yajuz. Taib, naktafi bihadal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.